الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. معاشر المسلمين رحمني ورحمكم الله جميعا، kembali kita melanjutkan kajian kita dari syarah Al-Qawaidul Arba, yang mana kita telah masuk pada qaidah yang ketiga dari risalah ini. Di dalam qaidah yang ketiga ini disebutkan oleh beliau Syekh Muhammad bin Abdul Wahab An-Najdi At-Tamimi rahimahullah taala, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau di dalam memerangi kesyirikan tidak membedakan, yakni siapa saja yang mereka mempersekutukan Allah, baik dia menyembah berhala, menyembah kuburan orang-orang saleh, menyembah batu, pohon, bahkan menyembah nabi atau malaikat, semuanya diperangi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan tidak dibedakan. Nah, maka dari sini kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, yang namanya kesyirikan, yaitu menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala pada perkara-perkara yang itu merupakan kekhususan bagi Allah subhanahu wa ta'ala, seperti berdoa, maka tanpa melihat, ya, entah dia minta kepada pohon, kuburan, atau minta kepada Nabi SAW ketika beliau telah meninggal, maka ini merupakan perbuatan kesyirikan. Nah, dan inilah yang diperangi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan beliau tidak membedakannya. Nah, ya, namanya kekufuran, kesyirikan, ya, semuanya diperangi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Kemudian kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, beliau Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimallahu taala, beliau mengatakan wa dalilu qauluhu taala. Adapun dalil, ya, yakni dalil yang menjelaskan tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam memerangi mereka orang-orang musyrikin, yakni orang-orang yang beribadah kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala, semuanya diperangi tanpa di, ya, beda-bedakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana dalam Al-Quran, dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-193, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةُ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ. Perintah Allah subhanahu wa ta'ala pada para sahabat, pada Nabi SAW, juga para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum, untuk memerangi, ya, mereka orang-orang musyrikin. Ta'ala perangilah oleh kalian mereka orang-orang musyrikin حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةُ, sampai tidak lagi tersisa yang namanya fitnah. Fitnah yang dimaksud di sini adalah apa? Kesyirikan. Nanti akan lewat penjelasannya. Yani perintah Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi dan juga para sahabat radhiyallahu taala anhum untuk memerangi mereka kaum musyrikin sampai apa? Mereka meninggalkan perbuatan syirik mereka dan hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala semata, wa yakuna dinu lillah. Ya, sampai mereka apa? Hanya beragama, yakni beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah. Disebutkan oleh beliau Asy-Syaikh Dr. Shalih Fauzan hafizahullah taala menjelaskan tentang dalil ya ayat 193 dalam surat Al-Baqarah ini yang dibawakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah taala. Disebutkan oleh beliau Asy-Syaikh Dr. Shalih Fauzan, kata beliau, ayat dalilu ala qitalil musyrikin min ghairi tafriqi bainahum hasb ma'budatihim. Yani maksud dengan dalil di sini ialah dalil yang menunjukkan tentang perintah untuk memerangi orang-orang musyrikin tanpa membedakan di antara mereka, ya, tanpa melihat, ya, sesembahan-sesembahan mereka. Nah, yakni apa? Umum. Siapa saja yang mereka beribadah kepada selain Allah, Allah perintahkan kepada mereka para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum untuk apa? Memerangi mereka tadi. Baik, tanpa dibeda-bedakan. Qauluhu ta'ala, adapun firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa qatiluhum. Ya, perintah Allah, wa qatiluhum, perangilah oleh kalian mereka. Wa hadha 'amun li kulli musyrikin. Lam yustathni ahadan, kata beliau, wa qatiluhum, dan perangilah oleh kalian mereka yang orang-orang musyrik. Hum di sini yang diperintahkan untuk kita memerangi mereka, mananya umum. Ya, mananya umum, yakni siapa saja yang mereka itu dikatakan musyrikin, maka diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita memerangi mereka dan tidak dibeda-bedakan. Nah, summa qala, kemudian setelah itu Allah Subhanahu wa taala mengatakan hatta la takuna fitnah, sampai tidak lagi apa? Tersisa yang namanya fitnah. Allah perintahkan mereka para sahabat, ya, begitu pula kaum mukminin, untuk memerangi mereka orang-orang musyrikin tanpa dibeda-bedakan di antara mereka. Selama dia sebagai orang-orang musyrik, maka diperangi. Kemudian Allah mengatakan apa? Hatta la takuna fitnah, sampai tidak lagi ada yang namanya fitnah. Kata Syekh Dr. Shalih Fauzan, al-fitnah wal-fitnah, adapun yang dimaksud dengan fitnah dalam ayat ini ialah asyirku. Yani apa? Kesyirikan. Nah, kata beliau, ay la yujadu syirkun. Yani Allah perintahkan kepada mereka kaum mukminin, para sahabat radhiyallahu anhum, untuk memerangi kaum musyrikin sampai apa? Tidak ada lagi di antara mereka yang melakukan kesyirikan, praktek kesyirikan. Sampai mereka meninggalkan kesyirikan mereka dan kembali beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Ini maknanya. Nah, fitnah dalam ayat ini maknanya apa? Asyirku. Kesyirikan. Nah, wa hadha 'amun ayya syirkin. Dan syirik di sini, fitnah di sini maknanya apa? Umum. Ya. Dalam mithlu nakirah. Bentuk nakirah maknanya umum. Yakni apapun bentuk kesyirikannya. Naam, maka harus diperangi. Baik. Sawa'an asyirku fil awliya wa salihin aw bil ahjari aw bil ashjari aw bil syamsi aw bil qamar. baik itu perbuatan syirik berkaitan dengan ya wali-wali Allah atau orang-orang saleh. Nah, maka ini harus diperangi. Baik. Atau kesyirikannya itu berkaitan dengan batu, pohon, matahari, menyembah matahari atau bulan, semuanya diperangi. Nah, baik. Ini kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi siapa saja yang melakukan kesyirikan, apapun bentuk kesyirikannya, Allah perintahkan di dalam ayat ini untuk apa? Kita memerangi mereka. Dan terkhusus bagi para sahabat tatkala itu dan juga Nabi SAW. Nah, perintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memerangi mereka orang-orang musyrikin ya, tanpa dibedakan di antara mereka dan juga tanpa melihat syiriknya itu dari bentuk apa. Yang namanya kesyirikan semuanya diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk diperangi. Wa yakuna ad-dinu lillah. Kemudian Allah melanjutkan wa yakuna ad-dinu lillah takunul ibadatu kulluha lillah. Yani sampai seseorang itu atau semua kaum manusia mereka beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, yakni benar-benar mereka menyerahkan ibadah mereka kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Laisa fiha syarikatun li ahadin kainan man kana. Yang namanya beribadah, menyerahkan ibadah seluruhnya kepada Allah Subhanahu wa taala semata ialah tidak ada syarikat bagi Allah Subhanahu wa taala kepada seorang pun dalam ibadah tersebut. Ya, ini benar-benar ketika dia melaksanakan ibadah tadi, dia serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Contoh seperti apa? Berdoa. Doa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ad-du'a huwa ibadah." Doa itu adalah ibadah. Ya. Maka apabila doa ini dipalingkan kepada selain Allah, maka terjadi dalam apa? Perbuatan syirik. Menjadikan sekutu bagi Allah dalam permasalahan ibadah pada apa? Permasalahan doa. Seperti berdoa minta di kuburan orang-orang saleh. Nah, ini merupakan perbuatan kesyirikan. Ya, namanya berdoa minta kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan minta kepada orang yang sudah meninggal walaupun dia orang saleh. Nah, walaupun dia seorang nabi, sudah meninggal beda alam. Nah, طيب فلا فرق بين الشرك بالاولياء والصالحين او بالاحجار او بالاشجار او بالشياطين او غيرهم. Maka tidak ada perbedaan ya di antara permasalahan kesyirikan, baik syiriknya itu berkaitan dengan wali-wali Allah atau orang-orang saleh, atau syiriknya itu dikarenakan berkaitan dengan batu atau pepohonan, atau dia syiriknya itu berkaitan dengan menyembah syaitan atau yang semisal dengan mereka. Yang selain dari itu, yang namanya kesyirikan harus diperangi. Nah, maka disebutkan oleh mereka para ulama ya, innal asya'a bihaqa'iqiha la biasma'iha. Yang namanya sesuatu itu dilihat dari hakikatnya, bukan dari bentuk namanya. Nama tidak mempengaruhi hukum. Yang mempengaruhi apa? Bentuk hakikat dari sesuatu tersebut. Yang namanya kesyirikan yaitu apa? Menyekutukan Allah dalam apa? Beribadah. Nah, ini apa? Secara umum demikian. Nah, maka ketika ada seseorang dia menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan pohon, jelas syirik. Batu, jelas kuburan, jelas dengan wali-wali Allah yang orang saleh, jelas. Kenapa? Itu tidak mempengaruhi pada hukum. Kenapa? Karena bentuknya adalah hakikatnya kesyirikan. Mau dia menyembah batu, mau dia berdoa kepada pohon, mau dia berdoa kepada orang-orang saleh yang telah meninggal, ya namanya syirik, tetap syirik. Tidak bisa nama itu mempengaruhi hukum. Dilihat hakikatnya, bentuknya seperti apa. Ya, al-asya bihaqa'iqiha, segala sesuatu itu dilihat dari bentuk hakikatnya, la bi asamiha, bukan dengan dari namanya. Nah, nama itu tidak bisa merubah hukum. Seperti contoh, ya, khamr. Bahasa syariatnya apa? Khamr. Kalau bahasa kita di Maluku ini apa? Sofi sagiru. Ya, beda kan namanya? Ada juga yang menamakan dengan umul khair, induknya kebaikan, intinya kebaikan. Apakah nama-nama tadi itu merubah yang pada hakikatnya itu adalah suatu minuman yang memabukkan? Apakah nama tadi merubah hukumnya? Tidak bisa. Ya, dilihat hakikatnya, bentuknya. Ketika itu adalah sesuatu yang haram, walaupun dipoles dengan nama apapun, dengan sesuatu yang indah, kalau dia haram, maka dikatakan haram. Ya, al-asya'u bihaqa'iqiha. Ya, segala sesuatu itu dihukumi sesuai dengan apa? Hakikatnya, bukan dengan nama. Nah, maka segala bentuk kesyirikan, apapun bentuk syiriknya, selama itu adalah kesyirikan, maka dikatakan apa? Kesyirikan. Entah dia berbuat syirik berkaitan dengan orang soleh, beribadah kepada orang soleh, berdoa minta kepada orang soleh yang telah meninggal, ya namanya syirik, tapi dikatakan syirik, tidak bisa merubah. Nah, baik. Kemudian kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, kata beliau Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimallahu taala, "Wa dalilus syamsi wal qamar qawluhu ta'ala wa min ayatihi al-lail wal nahar wasyamsu wal qamar la tasjudu lisyamsi wala lil qamar." Adapun dalil yang menunjukkan bahwa adanya orang-orang atau dari makhluk ini yang beribadah kepada matahari dan juga bulan, itu sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran dalam surat Fussilat ayat yang ke-37. Fussilat ayat yang ke-37. Dalil yang menjelaskan kepada kita bahwa ada dari manusia yang mereka beribadah kepada matahari dan juga beribadah kepada bulan. Menyembah matahari dan juga menyembah bulan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa min ayatihi al-lailu wan-nahar wasyamsu wal-qamar." Dan di antara tanda-tanda kekuasaan Allah, kebesaran Allah Subhanahu wa taala, ialah adanya malam, adanya siang, demikian pula adanya matahari dan bulan. Nah, jadi kalau kita ingin mengetahui tentang adanya Allah Subhanahu wa taala, kebesaran Allah Subhanahu wa taala, lihat pada siang dan malam yang kita lalui. Nah, begitu pula matahari yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan dan bulan. Ya, kalau kita mau belajar atau membaca kitab karyanya Al-Imam Ibnu Qayyim, judulnya Miftahu Dari Sa'adah. Nah, itu dua jilid. Ada yang dua jadi jadikan satu. Ketika kita membaca kitab itu, kita menyangka bahwasanya Al-Imam Ibnu Qayyim ini, yang pertama beliau adalah seorang peneliti. Apa kalau ilmu ini berkaitan dengan penelitian alamnya, astronomian. Itu kalau kita baca kitab beliau, padahal beliau seorang ulama. Beliau membahas bagaimana kekuasaan Allah pada siang dan malam, matahari dan bulan. Dia sebutkan di situ Allah Subhanahu wa taala menjalankan pergantian siang dan malam itu dengan waktu. Dan itu apa? Pada pengaturan Allah itu terdapat kemaslahatan, kebaikan kepada makhluk. Yang mana ketika malam tidak langsung tiba-tiba siang, atau yang tadinya siang tiba-tiba langsung malam. Tapi apa? Melalui proses. Pagi mulai kelihatan terang, ya, matahari mulai muncul. Sehingga demikian ketika mau malam tidak langsung gelap. Kenapa? Karena kalau seandainya dari tadi siang terus malam atau malam tiba-tiba langsung siang, ini akan menjadikan mudharat bagi makhluk. Ya, jangankan siang dan malam, lampu mati saja. Ya. Tiba-tiba menyala, bagaimana kita punya pandangan? Ya. Disebutkan sama Imam Al-Qayyim. Beliau juga menyebutkan tentang bintang, fungsi bintang, bulan, gunung. Semua disebutkan oleh beliau dalam kitab Miftahu Darussalam. Nah, semua itu kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah menunjukkan tentang apa? Kekuasaan Allah Subhanahu wa taala di dalam alam semesta ini. Nah, kata beliau, dalil bahwasanya ada dari manusia yang mereka beribadah atau menyembah matahari dan bulan ialah dalam surat Fussilat ayat 37. Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa min ayati al-laili wan nahari wasyamsi wal qamar. Di antara tanda-tanda kekuasaan Allah ialah siang dan malam, matahari dan bulan. Menunjukkan apa? Itu ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Makhluk Allah. Kata Allah, la tasjudu lisyamsi wa lil qamar. Janganlah kalian itu sujud. Sujud salah satu bentuk dari ibadah. Ruku, sujud, ya, semua itu adalah bentuk ibadah. Nah, kata Allah, la tasjudu lisyamsi wa lil qamar. Janganlah kalian itu sujud kepada matahari dan bulan. Nah, disebutkan oleh beliau Syekh Dr. Shalih Fauzan hafizahullah ta'ala, kata beliau, dalla ala anna hunaka man yasjudu lisyamsi wal qamar, walihada naha Rasul sallallahu alaihi wasallam anis salati inda tulu'i syamsi wa inda ghurubiha. Naam. Apa yang disampaikan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, beliau bawakan, ya, surat Fussilat ayat yang ke-37 ini menunjukkan kepada kita, kata Syekh Dr. Shalih Fauzan, bahwasanya ada di sana manusia yang mereka itu yasjud, mereka sujud kepada matahari dan bulan. Jadi apa? Ada dari manusia ini yang mereka beribadah menuhankan matahari dan bulan. Nah, maka kata beliau, wali hadza nah Rasul sallallahu alaihi wasallam an salati inda tulu'i syamsi wa inda ghurubiha. Maka dari sini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau melarang kita, umatnya, ya, untuk salat ketika matahari itu muncul. Ya, ketika matahari itu terbit dan juga ketika matahari itu terbenam. Baik. Kenapa? Karena di antara orang-orang musyrikin di zaman dahulu, mereka itu beribadah kepada matahari ketika apa? Matahari itu mulai apa? Muncul, mulai terbit. Itulah waktu ibadah mereka. Demikian pula apa? Tatkala matahari itu mulai tenggelam. Itu di waktu-waktu apa? Mereka kaum musyrikin beribadah. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang kita untuk sholat di waktu demikian. Sholat ketika apa? Matahari itu mulai muncul, mulai terbit, dan juga matahari itu mulai tenggelam. Saddan lidzari'ah, ya, untuk mencegah jangan sampai kita terjatuh dalam perkara yang diharamkan. Kenapa? Li'anna hunaka man yasjudu lisyamsi inda tulu'iha wa yasjudu laha inda ghurubiha. Karena di sana ada orang-orang yang mereka itu sujud kepada matahari ketika matahari itu dia terbit dan sujud kepada matahari ketika matahari itu tenggelam. Jadi kita dilarang jangan sholat di saat matahari itu mulai terbit dan di saat matahari itu apa? Tenggelam. Nah, fanuhina an nusalliya fi hadainil waqtaini wa in kanatish shalah lillah lakin lamma kana fi sholati fi hadzal waqti musyahabatun li fi'l musyrikin muni'a min dzalika saddan lidzari'ah allati tuhdi ila syirki. Maka kata beliau Asy-Syaikh Dr. Shalih Fauzan rahimahullah taala, kenapa kita dilarang mengerjakan salat ketika matahari itu mulai terbit dan juga matahari itu akan tenggelam? Karena di sana ada orang-orang musyrikin yang mereka itu beribadah menyembah matahari tatkala matahari itu mulai terbit dan tatkala matahari itu tenggelam. Maka kita dilarang walaupun kita mengerjakan salat ibadah. Namun ketika kita mengerjakan hal tersebut di waktu-waktu yang dilakukan oleh mereka orang-orang musyrikin, ya, ini menyerupai mereka. Dan kita diperintahkan dalam syariat Islam untuk menyelisih mereka orang-orang musyrikin dan orang-orang kafir. Nah, Nabi SAW terkhusus berkaitan dengan Yahudi dan Nasar. Nabi SAW mengatakan apa? Khalifu Yahuda wa Nasar. Selisihlah oleh kalian orang-orang Yahudi dan Nasar. Kita diperintahkan oleh Nabi SAW itu apa? Untuk menyelisihi kebiasaan mereka orang-orang Yahudi dan orang Nasar. Nah, dalam hadis yang lainnya Nabi mengatakan, man tashabbaha biqaumin fa huwa minhum. Barang siapa yang menyerupai suatu kaum, maka dia digolongkan pada kaum tersebut. Menunjukkan apa? Bahwasanya namanya seorang muslim dan muslimah itu punya identitas, punya ciri khas. Namanya itu nampak dari cara berpakaiannya, cara berbicaranya, dan cara beribadahnya. Baik. Ini yang harus ada pada seorang muslim dan muslimah. Maka apa yang disampaikan oleh Nabi SAW dalam hadis itu menunjukkan apa? Hendaknya kita seorang muslim atau seorang muslimah itu bangga dengan syariat Islam. Bahkan harus menampakkannya. Bukan apa? Minder, ya, malu atau fobia dengan syariat Islam. Ini keliru. Apalagi menjadikan dia mengikuti, menyerupai orang-orang kufar, orang-orang fasik. Ini justru terjatuh dalam perkara yang diharamkan oleh Nabi SAW. Ya, jadi yang namanya seorang muslim itu adalah seorang muslim yang memang dikenali dari ketika melihat dia, kita kenal, oh ini seorang muslim. Pakaiannya, tutur katanya, cara beribadahnya, muamalahnya, ini terlihat nampak kalau dia adalah seorang muslim. Jangan sebaliknya. Nah, dari cara berpakaian seperti orang-orang fasik, orang-orang kafir. Nah, apalagi kita tanya tentang ibadahnya. Thayyib. Ini kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka kita sebagai seorang muslim atau muslimah itu seharusnya menampakkan keislaman itu pada diri kita. Ya, dari cara kita berpakaian, bermuamalah, berbicara, dalam ibadah, itu harus kita tampakkan keislaman kita. Jangan kita apa? Minder dengan hal yang demikian. Baik. Kata Nabi SAW, khaliful Yahuda wa Nasar. Selisihlah oleh kalian orang-orang Yahudi dan orang Nasar. Jadi pada perkara-perkara itu yang merupakan khasnya mereka, jangan kita ikuti. Nah, jangan kita kerjakan. Bahkan kata Nabi, dalam permasalahan sholat, orang Yahudi dan orang Nasar itu ketika sholat tidak memakai apa? Sendal. Kita diperintahkan untuk sholat menggunakan sendal. Nah, tapi ini di apa? Tentunya dilihat kondisinya. Baik. Maka muslim rahimani wa rahimakumullah. Ya. Demikian pula, kenapa kita dilarang untuk mengerjakan salat ketika matahari itu terbit dan matahari itu akan tenggelam? Karena pada dua waktu tersebut mereka orang-orang musyrikin beribadah. Ya, kita dilarang jangan sampai kita seperti mereka beribadah di waktu-waktu mereka beribadah. Kita disuruh menyelisihi mereka orang musyrikin. Nah, walaupun permasalahan ibadah. Baik. Wa Rasul sallallahu alaihi wasallam jaa bin nahyi 'anil syirki wa sadad dara'i al-mufdi ilaihi. Dan kata beliau, adapun Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, itu datang dengan datang membawa larangan dari yang namanya kesyirikan, serta menutup segala pintu celah yang mengantarkan seseorang terjatuh pada perbuatan kesyirikan. Nah, jadi ini kaum muslim rahimani wa rahmatullah, ya, larangan kenapa kita tidak boleh beribadah atau tidak boleh sholat di waktu terbitnya matahari dan tenggelamnya, karena itu merupakan dua waktu terlarang. Dari sisi dua waktu tersebut adalah dua waktu yang mana mereka orang-orang musyrikin beribadah. Nah, jangankan dalam permasalahan ibadah, dalam permasalahan penampilan atau muamalah saja kita disuruh menyisihi mereka orang-orang musyrikin, orang-orang kafir, apalagi dalam permasalahan ibadah. Maka ketika ada orang yang mencampurkan permasalahan ibadah ini dengan ibadahnya orang-orang musyrikin, orang-orang kafir, ya, dipertanyakan keislaman dia. Nah, ibadah kok di gereja? Ada apa? Itu tempat ibadahnya orang-orang non-muslim. Walaupun dialah seorang yang katakan sebagai seorang ulama memiliki ilmu, dipertanyakan keilmuannya dia, dipertanyakan akidahnya dia, ada apa? Nah, kalau mau ibadah di masjid, mau khutbah di masjid, atau depan kaum muslimin, ada apa anda masuk di tempat-tempat orang-orang kafir atau orang-orang musyrik, kemudian dengan santainya menyampaikan demikian dan demikian? Ini justru menimbulkan fitnah di tengah-tengah kaum muslimin, menjadikan apa? Goncangnya keimanan kaum muslimin. Wah, itu berarti boleh. Ini orang-orang yang merusak agama. Ya, jangan kita tertipu dengan penampilan mereka, namun lihat, pelajari agama itu dengan benar. Kenali agama Islam dari sumber yang terpercaya. Nah, sehingga ketika ada orang-orang yang mereka itu seakan-akan menampakkan keislaman, akan nampak dari mereka sebenarnya mereka itu orang muslim atau orang-orang yang bikin makar. Nah, ini kaum muslim rahimani wa rahmatullah, pentingnya bagi kita untuk mempelajari yang namanya permasalahan tauhid, mendalami agama Islam. Baik. Adapun larangan Nabi sallallahu alaihi wasallam berkaitan dengan salat di dua waktu yang dilarang, waktu terbitnya matahari dan juga terbenamnya matahari, ini bisa dilihat dalam hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhu, ya, yang dikeluarkan oleh Al-Imam Bukhari dan Imam Muslim. Dikeluarkan oleh Imam Bukhari hadis nomor 585. Ya, dalam Sahih Bukhari hadis nomor 585, adapun dalam hadis Sahih Muslim hadis nomor 828. Di situ kita bisa lihat, ya, Nabi SAW melarang bagi kita untuk mengerjakan sholat ketika terbitnya matahari dan tenggelamnya. Nah, ini kaum muslim rahimani wa rahmatullah yang mungkin bisa kita sampaikan pada pertemuan kali ini. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang yang cinta akan agama Allah Subhanahu wa taala, cinta akan syariatnya, ya, sampai kita diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun pertemuan berikutnya mungkin insyaallah kita akan ganti pembahasan, ya, dikarenakan kita tidak lama lagi akan masuk pada bulan Ramadan. Insyaallah pada pertemuan berikutnya kita akan membahas seputar berkaitan dengan puasa. Insyaallah taala, ya, semoga Allah mudahkan. Jadi pembahasan kita berkaitan dengan Qawaidul Arba sementara sampai di sini. Kita selesaikan dulu pembahasan berkaitan dengan puasa atau Ramadan. Ya, nanti setelah itu kita lanjutkan kembali. Nah, نكتفي بهنا. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.